alal hawadisil ardhiyah. Artinya mengambil petunjuk dengan keadaan-keadaan bintang atas kejadian-kejadian bumi. Mengambil petunjuk dengan keadaan-keadaan bintang atas kejadian-kejadian bumi. Yakni maknanya adalah apa yang terjadi di atas muka bumi merupakan pengaruh dari bintang-bintang yang ada di langit. Ini pengertian ilmu nujum. Saya ulangi dari awal tadi. Penulis mengatakan babu maja'a fit tanjim. Bab tentang hukum ilmu nujum. Ilmu nujum adalah perbuatan dari kata an-najm. Dan najm artinya belajar ilmu nujum dan meyakini pengaruh najm tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan pengertian ilmu nujum, mengambil petunjuk tentang keadaan-keadaan atau dengan keadaan-keadaan bintang atas apa yang terjadi di atas muka bumi. Bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi itu pengaruh dari bintang-bintang yang ada di langit. Ini makna dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lihat lagi, tidak perlu antum catat, perhatikan saya saja. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, ilmu nujumi al-manhiyyi anhu, ilmu nujum yang terlarang, huwa ma yadda'ihi ahlu tanjim min ilmi al-kawain wal-hawadis. Yaitu ilmu yang para ahli nujum mengakui tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Allati lam taqa' wa sataqa'u fi mustaqbaliz zaman. Tentang kejadian-kejadian, keadaan-keadaan yang belum terjadi dan akan terjadi pada masa datang. Ka'uqati hububur riyah. Waktu seperti waktu mengalirnya angin. Wa maji'ul matar, atau seperti waktu datangnya hujan. Wa zuhurul harri wal bard, seperti datangnya musim panas dan musim dingin. Wa taghayyurul as'ar, seperti berubahnya harga-harga barang di pasar. Jadi ilmu nujum ada kaitannya dan ada pemberian pengaruh terhadap apa yang terjadi di pasar. Wa ma kana fi ma'naha min al-umur allati yaz'umuna annahum yudrikuna ma'rifataha bimasiril kawakibi fi majariha wa ijtima'iha wa iftiraqiha. Dan apa saja yang semakna dengan perkara-perkara tadi yang mereka mengira bahwasanya mereka mengenal pengetahuan hal itu semua dengan putaran-putaran bintang pada porosnya. Tatkala bintang-bintang tersebut berkumpul ataupun tatkala bintang-bintang tersebut berpisah. Wa yad'una anna laha ta'thiran fis sufliyat. Dan para ahli nujum menyangka bahwasanya bintang-bintang tersebut lah yang memberikan pengaruh di bumi. wa annaha tajri ala qadaya mujibatiha, dan bahwasanya bintang-bintang tersebut berputar dan mengakibatkan konsekuensi-konsekuensi. Sama, bahwa bintanglah yang memberikan pengaruh atas apa yang ada terjadi di bumi. Wa hadza minhum tahaqqumun 'alal ghaib. Lihat, perhatikan kata Imam Al-Khattabi. Dan pengertian seperti ini dari para ahli nujum adalah pengakuan tentang hal ghaib. Wa ta'atin li 'ilmin qad ista'sarrahu bihi, dan melakukan ataupun masuk ke dalam sebuah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ilmu tersebut terhadap makhluk-makhluknya. La ya'lamul ghaiba siwahu, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib selain Allah. Ini perkataan dari Imam Al-Khattabi mengomentari tentang pengertian ilmu nujum. Saya ringkas perkataan beliau bahwa ilmu nujum yang dilarang adalah ilmu yang mana para ahli nujum mengaku dengan bintang-bintang yang ada di langit bisa memberikan pengaruh-pengaruh terhadap apa yang ada di bumi. Dengan bintang-bintang pula terjadi ataupun mengaku, para ahli nujum mengaku dengan bintang-bintang akhirnya tahu kapan musim dingin, kapan musim panas, kapan waktu berhembusnya angin, kapan datangnya hujan. Maka kalau kita perhatikan pengertian dari Imam Al-Khattabi rahimahullah dan penjelasan beliau, ilmu nujum kalau di zaman kita termasuk di dalamnya adalah pawang hujan. Itu termasuk daripada ilmu nujum yang menyatakan bahwa dengan keadaan seperti ini hujan tidak akan datang. Kalaupun hujan datang, kita akan halau. Ini termasuk daripada ilmu nujum. Dan dari penjelasan Syekhul Islam serta Imam Al-Khattabi, baru boleh mencatat. Dari penjelasan Syekhul Islam dan Imam Al-Khattabi rahimahullah, ilmu nujum bertentangan dengan akidah Islam dari beberapa sisi. Ilmu nujum bertentangan dengan akidah Islam dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa ilmu nujum meyakini ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah tabaraka wa ta'ala. Buktinya mereka mengakui bahwa ilmu bintang-bintanglah yang memberikan pengaruh terhadap apa yang terjadi di atas muka bumi. Terjadi kematian karena datangnya bintang fulan. Terjadi kekurangan harta, kemahalan harga barang karena terjadi bintang ini dan itu. Maka penyimpangan ilmu nujum terhadap akidah Islam dari sisi ini, yaitu mereka menyangka ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang ada di dalam ilmu nujum terhadap akidah Islam adalah mengetahui atau mengaku mengetahui akan hal gaib. Maka tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Naml ayat 65, Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Ilmu nujum menyalahi akidah ini. Mereka menyatakan dengan bintang-bintang yang mereka yakini bahwa nanti ke depan akan terjadi seperti ini. Bulan depan akan terjadi seperti ini. tahun depan akan terjadi seperti ini dan semisalnya. Ini dua sisi tentang ilmu nujum menyimpang dari akidah Islam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis pada bab ini, kita ingin menyebutkan penjelasan para ulama bahwa ilmu nujum dibagi menjadi dua. Ini penjelasan saya ambilkan dari kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Ilmu nujum dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pemberian pengaruh. Yang kedua, ilmu kemudahan. Ilmu pemberian pengaruh. Yang kedua, ilmu kemudahan. Kita sudah ketahui tadi bahwa kekeliruan dan penyimpangan ilmu nujum terhadap akidah Islam adalah mereka meyakini bintang-bintanglah yang bisa memberikan pengaruh, yang bisa mencipta, mengatur, berkuasa. Padahal itu semua adalah hak satu-satunya milik Allah semata. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah pada hal itu. Dan keyakinan bahwa ilmu nujum memberikan pengaruh ini melebihi keburukannya melebihi keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Karena orang-orang kafir Quraisy meyakini bahwa tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah. Begitu banyak ayat yang menyebutkan akan hal itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar ada 7 ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah." Ada 6 atau 7 ayat yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir Quraisy meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, menundukkan matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang percaya kepada ilmu nujum dan para ahli nujum, mereka lebih buruk dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Karena meyakini ada yang memberikan pengaruh, mengatur alam semesta selain Allah. Yaitu bintang-bintang yang mereka yakini. Maka ketika kita katakan ilmu nujum dibagi menjadi dua, ilmu ta'thir, ilmu pemberian pengaruh. Yang kedua, ilmu taisir, ilmu kemudahan. Para ulama kemudian membagi lagi, yaitu ilmu pemberian pengaruh pada ilmu nujum dibagi menjadi 3. Jadi 2 pembagian tadi, yang 1 dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu pada ilmu pemberian pengaruh, bahwa bintang-bintang inilah yang memberikan, bahwa bintang-bintang inilah yang mencipta keadaan-keadaan. Bintang-bintang inilah yang mencipta keadaan-keadaan. Maka meyakini seperti ini, jadi menurut ilmu pengaruh yang pertama, bahwa bintang-bintang ini dialah yang mencipta, dialah yang mengatur. Terjadinya seperti ini karena memang ada bintang yang mencipta seperti ini. Dia bangkrut tahun ini karena bintangnya memang itu. Ini adalah syirkun akbar, syirik besar. Karena meyakini bahwa ada selain Allah yang mencipta dan mengatur. Yang kedua, ilmu bintang jenis pengaruh, yaitu bahwa bintang-bintang ini adalah sebab untuk mengetahui akan hal gaib. Dengan pergerakannya, dengan perputarannya, dengan pergantiannya, maka akan diketahui begini dan begini nasib fulan. Fulan hidupnya akan seperti ini karena dia lahir pada bintang ini. Fulan hidupnya akan bahagia karena dia lahir pada bulan ini. Maka ini pun mengaku akan hal gaib. Dan ini termasuk daripada mendustakan Al-Quran dan syirik akbar juga. Mendustakan Al-Quran dan syirik akbar. Ini bagian yang kedua dari ilmu nujum yang berupa pengaruh. Bagian yang ketiga, ilmu nujum yang berupa pengaruh, yaitu bahwasanya bintang-bintanglah penyebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Bintang-bintanglah penyebab terjadinya kebaikan dan keburukan. Yaitu maksudnya adalah jika terjadi sesuatu, maka mereka sandarkan kepada bintang. Oh, karena kenapa tabrakan? Oh, karena memang bintangnya ini. Kenapa keluarganya berantakan? Oh, memang karena bintangnya ini. Maka ini syirik asghar yang bisa menghantarkan kepada syirik akbar. Saya ulangi bahwa ilmu nujum dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ta'thir. Ilmu pemberian pengaruh. Bahwa bintang-bintang itu bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, ilmu taisir. Bahwa bintang-bintang itu memudahkan. Nah, yang barusan kita baca, atau kita pelajari dari tadi, 1, 2, dan 3, itu adalah jenis-jenis dari ilmu bintang yang memberikan pengaruh. Yang pertama, meyakini bahwa bintang itulah yang mencipta, yang menjadikan si fulan kelahiran anak, si fulan tidak kelahiran anak. Ini adalah syirik akbar. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa dengan bintang-bintang itu akhirnya mengetahui akan hal gaib. Maka orang seperti ini mendustakan Al-Quran dan syirik akbar. Yang ketiga, meyakini bahwa bintang-bintang itu penyebab. Nah, Ustaz, yang ketiga dengan yang pertama apa bedanya? Yang pertama apa tadi? Bahwa bintang-bintanglah yang mencipta keadaan-keadaan di bumi. Si fulan menikah, si fulan tidak menikah, si fulan diterima lamarannya, si fulan tidak diterima lamarannya, si fulan miskin, si fulan tidak miskin, maka itu yang mencipta adalah bintang-bintang. Ini hukumnya syirik akbar. Yang kedua, dengan bintang-bintang itu meyakini bahwa kejadian akan hal-hal mengetahui akan hal-hal gaib yang akan datang. Maka ini juga syirik akbar. Yang ketiga, bahwa bintang-bintang, meyakini bahwa bintang-bintang penyebab terjadinya kebaikan atau keburukan. Apa bedanya yang ketiga dengan yang pertama? Kalau yang pertama adalah bintang itu yang mencipta. Bintanglah yang mencipta. Bintanglah yang membuat si fulan sakit. Bintanglah yang membuat si fulan sembuh. Bintanglah yang membuat si fulan dan semisalnya. Sedangkan yang kedua, yang ketiga adalah meyakini bahwa bintang merupakan sebab saja. Sebab saja. Mereka masih meyakini bahwa Allah yang mengatur mencipta, tetapi penyebab salah satunya adalah bintang. Ini syirik asghar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin tambahkan keterangan bahwa ketika kita berbicara bintang yang memberikan pengaruh, maka ini seperti yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka meyakini bintang-bintanglah yang mencipta apa yang terjadi di atas muka bumi. Mencipta si fulan begini, si fulan begitu, bintang-bintang lah. Ini kebiasaan atau keyakinan Namrud dan kaumnya. Makanya mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang sebagai bentuk pengagungan terhadap bintang tersebut. Mereka sujud kepadanya, merendahkan diri kepadanya, ya. Dan mereka berdoa kepada bintang, yang mana semestinya doa tersebut tidak pantas diberikan kecuali kepada yang menciptakan bintang dan mengatur alam semesta. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama bagaimana orang-orang itu percaya kepada bintang. Mereka akhirnya membuat kuil-kuil yang serupa dengan bentuk bintang. Mereka meyakini bintang itu menitis pada kuil ini. Bintang yang di atas itu menitis pada kuil ini. Akhirnya mereka agungkan kuil ini. Bahkan mereka sembah kuil ini. Begitulah cara orang-orang ahli nujum yang meyakini terjadi pengaruh akibat bintang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bisa dipahami ini, ilmu perbintangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu perbintangan yang memberikan pengaruh. Dan sudah kita bahas tiga jenis macamnya. Sekarang kita ingin bahas ilmu perbintangan yang menunjukkan kepada kemudahan. Bintang memberikan kemudahan. Yang pertama, ilmu bintang yang memberikan kemudahan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu menjadikan bintang sebagai tanda tatkala berjalan. Menjadikan bintang sebagai tanda tatkala berjalan. Mana arah kanan, arah kiri. Mana arah timur, arah barat, selatan, utara. Dapat diketahui dengan bintang. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan tanda-tanda dengan bintang. Mereka mengambil petunjuk. Petunjuk tatkala berjalan. Mana arah timur, mana arah barat, mana arah selatan, mana arah utara. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, bahwa ilmu bintang yang memudahkan adalah ilmu perbintangan yang memudahkan untuk kepentingan agama, kepentingan ibadah. Seperti misalkan ilmu perbintangan tentang kapan masuk bulan Ramadan, kapan keluar bulan Ramadan, di mana arah kiblat. Itu semua ilmu perbintangan yang memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Ya, cukup itu mukaddimah tentang ilmu perbintangan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita bahas dan baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qala al-musannifu rahimahullah, qala al-Bukhari fi sahihi, qala Qatadatu rahimahullah, khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin, zinatin lis-sama', rujuman lis-syayatin, wa alamatin yuhtada biha. Faman ta'awwala fiha ghayra dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu. wa takallafa ma la ilma lahu bih. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah rahimahullahu taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah, yaitu sebagai hiasan di langit. Sebagai hiasan di langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuan. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama pada hadis ini adalah Qatadah ibn Da'amah As-Sadusi. Nama beliau Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i. Beliau wafat pada tahun 118 Hijriah. Dan beliau adalah ulama kota Basrah. Kota Basrah di mana? Di Irak. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata, "Kana Qatadatu ahfadha ahli al-Basrati la yasma'u syai'an illa hafizah. Quri'at alaihi shahifatu Jabir marratan wahidah fa hafizaha." Qatadah bin Da'amah As-Sadusi adalah manusia yang paling kuat hafalannya sependuduk kota Basrah. Tidaklah beliau mendengar sesuatu kecuali beliau hafalkan. Sampai dibacakan kepada beliau tulisan-tulisan Jabir bin Abdullah satu kali. Dan beliau langsung menghafalnya. Ini Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Silakan azan dulu. Pada tahun 118 Hijriah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan tentang Qatadah, kana afan hafizul 'asr. Beliau adalah hafiz, penghafal hadis di zamannya. Qudwatul mufassirin wal muhaddithin. Suri tauladannya para ahli tafsir dan para ahli hadis. Wa kana min au'iyatil ilm. Dan termasuk lumbungnya ilmu. Wa mimman yudrabu bihil mathal fi quwwatil hifz. Dijadikan sebagai standar contoh dalam kekuatan hafalan. Jadi kalau ada orang misalkan ngajari anaknya, kamu harus hafal ya. Seperti Imam Qatadah. Nah, jadi dia sebagai contoh penghafal hadis dan ayat. Dan beliau ini muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada perkataan Qatadah menarik tadi saya baca di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, yaitu Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, beliau mengatakan, babun minal ilm yahfadhuhu ar-rajulu li salahi nafsihi wa salahi man ba'dahu afdalu min ibadati haul. Artinya pintu dari sebuah ilmu yang dia hafalkan untuk perbaikan dirinya dan perbaikan orang-orang setelahnya, ini lebih utama dibandingkan beribadah selama setahun. Selama setahun. Ini menunjukkan ilmu mempunyai kedudukan yang tinggi di ulama-ulama terdahulu. Kemudian beliau mengatakan, qala Qatadah kana yuqal qallama sahirul laili munafiqun. Subhanallah. Artinya sedikit sekali orang yang bangun malam untuk ibadah seorang munafik. Sedikit sekali seorang yang bangun malam untuk ibadah seorang munafik. Paham maksud saya? Hanya sedikit dari orang munafik yang bangun malam untuk ibadah. Berarti pemahaman baliknya, yang tidak bangun malam, maka itu adalah orang munafik. Karena sedikit sekali orang munafik yang bangun malam. Yang bangun malam berarti tidak munafik. Kemudian Qatadah rahimahullahu taala, adalah seorang ulama di zamannya. Itu beberapa faedah yang kita bisa ambil. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah mengatakan, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah. Sebagai hiasan di langit. Ini hikmah yang pertama. Sebagai alat pelempar setan. Dan sebagai tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya, serta membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ingin pelajari hadis ini. Di dalam hadis ini Qatadah bin Da'amah Sedusi bercerita. Ini berarti perkataan seorang tabi'i, bukan perkataan seorang sahabat. Perkataan seorang tabi'i, maka ini berarti adalah athar. Athar yaitu perkataan seorang tabi'i. Ini adalah athar. Asar adalah perkataan seorang tabi'i atau perkataan para sahabat. Ini disebut dengan asar. Imam Qatadah berkata, Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat, beberapa surat diantaranya surat Al-Mulk ayat 5. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh telah kami hiasi langit-langit dunia dengan lentera-lentera, yaitu dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut pelempar-pelempar setan. Berarti dari surat Al-Mulk ayat 5 kita bisa ambil pelajaran bahwa fungsi bintang ada dua. Menjadi hiasan di langit. Yang kedua menjadi alat pelempar oleh Allah untuk melempar para syaitan. Yang ketiga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 6, ayat 16. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Artinya, dan tanda-tanda dengan bintang mereka mengambil petunjuk. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah bahwa fungsi bintang ada tiga. Hiasan di langit, kemudian pelempar setan, kemudian penunjuk arah. Ini semua ada dalilnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, apa yang disebutkan di dalam hadis ini, atau di dalam asar ini, adalah berarti bintang yang dimaksud adalah bintang yang ada di langit dunia. Bintang yang dimaksud adalah bintang yang ada di langit dunia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Qatadah mengatakan, karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya. Telah salah maksudnya adalah dia salah di dalam pendapat tersebut. dan menyia-nyiakan nasibnya, maksudnya dia di akhirat akan mendapatkan kerugian karena tersia-siakan nasibnya akibat percaya kepada ilmu perbintangan dengan kepercayaan yang di luar dibolehkan dalam Islam. Maka dia menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Maksudnya, kalau seandainya seseorang menggunakan ilmu perbintangan untuk hal gaib, maka ini di luar tiga hal tadi. Di luar hiasan, di luar sebagai petunjuk, di luar pelempar syaitan. Maka ini berarti menyulitkan diri sendiri, membebani diri dengan hal yang di luar batas kemampuan. Karena batas kemampuan kita, kita tidak dapat mengetahui akan hal gaib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis kemudian mengatakan, wa kariha Qatadatu manazil al-qamar walam yugharkhis ibnu Uyaynata fih dhakarahu harb anhuma warakhasa fi ta'allumil manazili Ahmad wa Ishaq. Tentang mempelajari letak-letak perbedaan bulan, Qatadah menyatakan makruh, sedangkan ibnu Uyaynah tidak membolehkan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut. Di sini, apa yang saya baca tadi dari paragraf tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan. Peredaran bulan, ya ada yang mempelajarinya. Bahwa bulan akan beredar seperti ini, setiap bulan seperti ini, setiap tahun seperti ini. Nah, untuk mempelajari peredaran bulan, Imam Qatadah menyatakan makruh. Dan ingat, kata makruh di zaman ulama terdahulu bisa bermakna haram. Kata makruh di zaman ulama terdahulu bisa bermakna haram. Sedangkan Ibnu Uyainah, siapa Ibnu Uyainah? Nama asli beliau Ibnu Uyainah adalah Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Dan nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran. Dan beliau adalah ahli hadis. Imam terkenal dengan sifat zuhud dan wara'nya. Dan beliau lahir di kota Kufah. Di mana ini? Irak. Dan meninggal pada tahun 198 Hijriah. 198 Hijriah. Dan Imam Ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala atau Sufyan bin Uyainah, beliau meriwayatkan dari para tabi'i. Seperti Imam Az-Zuhri, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Sufyan bin Uyainah adalah seorang yang melihat tabi'i. Berarti beliau tabi'ut tabi'in. Sufyan bin Uyainah adalah tabi'ut tabi'in. Yang belajar kepada Sufyan bin Uyainah Al-A'mash. Ini ulama besar. Ibnu Jurayj, Syu'bah bin Hajjaj. Kemudian Imam Asy-Syafi'i dan yang lain-lainnya. Banyak murid-murid beliau. Yang jelas di sini tentang mempelajari letak peredaran bulan, yaitu bagaimana bulan berputar, pada tahun sekian nanti akan berputar lebih sekian dan semisalnya. Peredaran bulan pokoknya. Qatadah menyatakan makruh. Dan kata makruh di zaman ulama terdahulu bisa apa? Haram. Makruh tahrim. Karena makruh itu dibagi menjadi dua. Makruh tahrim dengan makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang diharamkan. Makruh tanzih yaitu yang dijauhi saja. Sedang Ibnu Uyainah tidak membolehkannya. Ibnu Uyainah tidak membolehkan belajar ilmu peredaran bulan. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Harb adalah seorang ulama yang merupakan ulama salaf. Demikian disebutkan oleh Harb dari mereka. Ya. Nama asli beliau Harb bin Ismail Al-Kirmani. Harb bin Ismail Al-Kirmani. Ini adalah muridnya dari Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Harb, ulama di zamannya menyatakan bahwa Imam Qatadah memakruhkan mempelajari ilmu peredaran bulan. Imam Ibnu Uyainah mengatakan haram ilmu mempelajari peredaran bulan. Siapa yang menceritakan ini? Harb. Namanya Harb bin Ismail. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah memperbolehkan hal tersebut. Kenapa diperbolehkan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sebagian dari ilmu-ilmu nujum ada yang bermanfaat, di antaranya menentukan arah kiblat, kemudian yang kedua yaitu menunjuk jalan, dan yang ketiga yaitu pelempar syaitan. Maka tidak mengapa untuk mempelajari peredaran bulan menurut Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa dalil yang mengancam tentang belajar ilmu nujum akan ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu ala ummati min ba'di thalathan. Aku takut terhadap umatku sepeninggalku tiga hal. Haiful a'immah, pemimpin-pemimpin yang zalim. Wa imanan bin nujum, beriman kepada bintang. Wa takdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Mungkin tambahan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mencatat, penyimpangan ilmu nujum dari syariat Islam adalah karena bertentangan dengan takdir, meyakini bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini terdapat permasalahan. Catat ya, permasalahan. Jangan sampai tidak dicatat. Karena ini penting. Yaitu, ada ayat dalam Al-Quran yang sepertinya menunjukkan bolehnya mempelajari ilmu nujum. Ada ayat dalam Al-Quran yang sepertinya membolehkan mempelajari ilmu nujum. Dalam surat As-Saffat ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, fa nadhara nadratan fin nujum fa qala inni saqim. Artinya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan bintang-bintang, maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku sakit. Ini dalil yang dipakai oleh orang-orang yang memperbolehkan mempelajari ilmu perbintangan. Mereka menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam saja mempelajari ilmu perbintangan dan mengambil hukum dari bintang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jawab, ayat ini tidak menunjukkan bahwa bintang memberikan pengaruh. Ayat ini hanya menceritakan Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ingin mengajak berpikir Namrud dan kaumnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat tersebut bukan digunakan untuk oleh Nabi Ibrahim untuk mempelajari ilmu perbintangan atau bersandar kepada ilmu bintang. Tetapi ayat tersebut adalah digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengajak umatnya, kaum Namrud dan kaumnya, agar berpikir bahwa semuanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang-bintang yang memberikan pengaruh. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran yang menarik di sini bahwa Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan juga imam-imam yang punya kitab Sunan meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakdzib Ibrahim alaihi salam ghaira thalathi kadzibatin atau kadzabatin." Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah berdusta kecuali dengan tiga dusta. In ithnataini fi dhatillah. Dua dusta tentang zat Allah. Itu ketika beliau mengatakan, Inni saqim. Itu aku sedang sakit. Bal fa'alahu. Dan yang kedua, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Tetapi yang melakukan ini adalah yang paling besar dari berhala ini. Dan juga perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditanya tentang Sarah. Nabi Ibrahim mengatakan tentang Sarah, hiya ukhti, ini saudariku. Ini tiga kedustaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, berkaitan dengan tema kita tadi, bahwasanya ada orang yang ada masalah, orang berdalil dengan kebiasaan Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang. Ini mereka mengatakan bahwa dengan Nabi Ibrahim seperti itu berarti boleh apa? Mempelajari bintang-bintang boleh katanya. Nah, ini kita bantah bahwa Nabi Ibrahim bukan sedang mempelajari bintang, tetapi melihatnya beliau ingin memperlihatkan kepada Namrud dan kaumnya bahwa bintang itu tidak bisa disembah. Kemudian beliau mengatakan, inni saqim, aku adalah yang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam berdusta untuk kebaikan pada saat itu kepada Namrud dan kaumnya. Saya juga tidak paham kenapa disebut inni saqim. Tadi saya baca beberapa hal, kenapa beliau mengatakan aku sedang sakit. Apa hubungannya dengan ilmu nujum. Yang jelas beliau mengatakan bahwa inni saqim, sesungguhnya aku sedang sakit. Taib, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bahas apa yang disebutkan oleh penulis. Qala wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamar wa lam yurakhis Ibnu Uyainah fi dzakarahu harbun anhuma wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Ini sudah tadi. Kita barusan baca tadi. Wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yadkhulul jannah mudminul khamar wa qati'ur rahim wa musaddiqun bisihr rawahu Ahmad wa Ibn Hibban fi sahihi. Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar, minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abu Musa. Abu Musa, dan Abu Musa nama lengkapnya Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Beliau meninggal pada bulan Zulhijjah 44 Hijriah. Meninggal pada bulan Hijriah Zulhijjah pada 44 Hijriah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Musa sebagai gubernur di kota Aden. Kemudian juga diikuti oleh Umar bin Khattab menjadikan Abu Musa Al-Ash'ari gubernur di kota Basrah. Kemudian di zamannya Utsman bin Affan, Abu Musa Al-Ash'ari dijadikan sebagai gubernur di kota Kufah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Musa Al-Ash'ari adalah orang yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk berhadapan pada peperangan Siffin antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Utusan dari Ali bin Abi Thalib, Abu Musa Al-Ash'ari. Utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa yang masih ingat? Saya lupa. Amr bin As radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhu. Amr bin As. Jadi utusan dari Ali bin Abi Thalib Abu Musa Al-Ash'ari, utusan dari Muawiyah Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sedikit tentang Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama beliau tadi siapa? Abdullah bin Qais. Wafat di Kufah pada 44 Hijriah. Abu Musa Al-Ash'ari menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga. Kata-kata tiga tidak masuk surga bisa mempunyai dua makna. Catat itu. Ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga. Maksud dari tidak masuk surga, satu, tidak masuk surga sama sekali. Yang kedua, tidak masuk surga kecuali setelah disiksa. Yang kedua, tidak masuk surga kecuali setelah disiksa. Yang ketiga, maksud tidak masuk surga adalah tidak masuk surga pada golongan pertama. enggak masuk neraka, tapi tidak masuk surga pada golongan pertama. Yang pertama yaitu pecandu khamar, minuman keras. Termasuk di dalamnya kita analogikan seluruh jenis narkoba, karena yang menjadi ilatnya, sebabnya adalah hilangnya akal. Khamar menghilangkan akal. Tidaklah dinamakan khamar dengan khamar kecuali karena khamarul aqla, menutupi akal. Maka semua yang menutupi akal masuk ke dalam hadis ini. Di antaranya narkoba. Apalagi? Hah? Ganja masuk narkoba, betul? Ya, pokoknya narkoba menghilangkan akal. Nah, ini dia. Pecandu khamar. Yang kedua, orang yang mempercayai sihir. Mempercayai sihir. Yang ketiga, qati'ur rahim, pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Kalau antum perhatikan hadis ini, ada semacam perkara dalam hadis ini. Apa? Ada yang bisa teliti dalam hadis ini? Ah, ada yang bisa, ada sesuatu pada hadis ini. Terutama berkaitan dengan bab. Saya ulangi hadisnya. Abu Musa menurut urutan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamar, minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Apa hadis ini? Hah? Sihir, Ustaz. Sihir. Ya. Karena tadi Imam Ahmad kan yang pertama tadi memakruhkan. Terus itu ada lagi yang hadis yang menguatkan bahwa itu haram. Begini, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang menariknya disebutkan oleh penulis bahwa hadis ini padahal tidak ada hubungan dengan ilmu nujum. Ya, hadis ini tidak ada hubungannya dengan ilmu nujum. Lalu kenapa disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala bahwa hadis ini disebutkan pada bab ini? Kenapa? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena kata-kata mempercayai sihir, termasuk dari sihir adalah mempercayai akan hal gaib. Dan ilmu nujum berarti salah satunya meyakini tentang hal gaib. Bintang-bintang memberikan pengaruh dan bintang-bintang memberikan kabar, tanda-tanda akan terjadi seperti ini pada waktu yang akan datang. Maka kita katakan tetap tidak salah penulis menyebutkan hadis ini dalam bab ini. Karena tetap ada kaitannya dengan ilmu nujum. Dari sisi mana? Karena tiga orang yang tidak masuk surga, yaitu salah satunya mempercayai sihir. Termasuk mempercayai sihir adalah mempercayai dengan ramalan bintang akan terjadi seperti ini. Mempercayai sihir termasuk di dalamnya mempercayai akan ramalan bintang terjadi seperti itu dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hadisnya mafhum. Saya ingin tahu tadi tiga makna apa yang dimaksud dengan manusia yang tidak masuk surga. Apa maksudnya? Yang pertama, tidak masuk surga sama sekali. Yang kedua, tidak masuk surga kecuali setelah disiksa. Yang ketiga, tidak masuk surga pada golongan pertama. Tidak masuk surga pada golongan pertama, dia enggak masuk neraka, tapi dia diakhirkan. Ya, dia diakhirkan. Taib. Kira-kira tiga ini masuk mana? Dari tiga yang tidak masuk surga. Tiga orang ini, pecandu khamar, percaya kepada ilmu sihir, memutuskan hubungan kekerabatan. Masuk mana? Nomor satu. Bahwa tidak masuk surga sama sekali. Kita bahas satu-satu sekarang. Mudminul khamar. Karena nanti di sini saya akan menggiring bapak-bapak kepada sebuah perkara yang penting. Pecandu khamar. Pecandu narkoba. Keluar dari Islam? Tidak. Berarti masih ada kemungkinan masuk surga. Berarti kemungkinan pertama tidak masuk surga sama sekali? Tidak, ini enggak masuk. Yang kedua, tidak masuk surga kecuali setelah disiksa. Mungkin enggak ini? Sangat mungkin sekali. Karena dia pecandu khamar. Yang ketiga, tidak masuk surga pada golongan pertama. Mungkin enggak ini? Bisa jadi. Karena, nah ini yang saya ingin giring. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang mati dalam sebuah dosa selain kesyirikan, maka di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki si fulan disiksa, akan disiksa. Jika Allah menghendaki si fulan diampuni, akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun demikian, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Nah itu dia. Paham ya sekarang? Berarti ada dua kemungkinan. Enggak, yang pertama enggak mungkin. Tidak masuk surga sama sekali. Karena dia masih muslim dan dosanya bukan berkaitan dengan kesyirikan. Ya, berarti ada kemungkinan dia tidak masuk surga kecuali setelah disiksa atau tidak masuk surga pada golongan pertama. Baik. Itu satu sudah. Musaddiqun bisihir. Mempercayai ilmu sihir. Mempercayai akan hal gaib. Masuk yang pertama, kedua atau ketiga? Tidak masuk surga sama sekali jika mati di dalamnya sebelum bertobat. Kenapa? Karena dia keluar dari Islam, mempercayai akan hal gaib, mempercayai ada yang mengaku mengetahui hal gaib selain Allah, itu mendustakan Al-Quran namanya dan menandingi Allah namanya. Maka orang ini keluar dari Islam dan orang ini tidak masuk surga selamanya. Kemudian yang ketiga, yaitu qati'ur rahim. Memutuskan hubungan kekerabatan. Nah, masuk mana? Kedua atau dan ketiga. Masuk surga, tidak masuk surga sama sekali? Tidak mungkin. Tidak masuk surga kecuali setelah disiksa? Mungkin. Karena melakukan dosa besar. Kalau dia tidak minta halal. Maka perhatikan, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengkaji ilmu agama. Maka kehidupan kita secara keluarga harus lebih baik. Karena kita belajar ilmu agama. Hubungan kekerabatan, hubungan sosial harus lebih baik. Ya, terutama kepada para keluarga yang dulunya bermusuhan, minta halal meskipun kita benar. Dan kalau seandainya tetap tidak mau dihalalkan, tidak mau bertemu, terus saja berbuat baik. Karena ilmu yang sudah menghiasi diri kita, berkata-kata tidak boleh lagi kasar, kotor, keji, nista, enggak boleh. Ya, lagi nyetir mobil, lagi nyetir motor, ada yang nyalip, dasar nih. Untuk ya, enggak boleh lagi yang kotor-kotor. Ya, tidak boleh. Nama hewan, nama kemaluan, alat-alat vital, udah enggak zaman berbicara bagi para penuntut ilmu seperti itu. Lisannya terjaga. Laisal mu'minun bitta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang yang beriman bukanlah orang yang suka melaknat, mencaci, memaki, berkata kasar, berkata kotor. Qati'ur rahim. Saya pesan sekali lagi, ya, jika ada yang mengaji di sini kemudian bermasalah dengan keluarganya, cepat-cepat berdamai. Karena ilmu yang memberikan petunjuk kepada kita agar segera berdamai. Jangan masuk kita seperti ini, qati'ur rahmin, pemutus hubungan kekerabatan. Datangi, minta halal, ya, terutama yang sudah mengaji. Yang sudah mengaji masa mendendam, ini tidak benar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan yang dimaksud dengan pemutus hubungan kekerabatan, rahim di sini adalah dari kata-kata rahim. Itu berarti kekeluargaan. Ini lebih condong kepada kekeluargaan. Adapun hubungan saya dengan Bapak Ibu, itu hubungan sesama saudara muslim, ukhuwah namanya. Kalau hubungan kekeluargaan namanya apa? Rahim. Makanya dalam bahasa Indonesia silaturahmi atau silaturrahim, dua-duanya benar. Ya, itu tidak hendak kemana ikam? Hendak silaturahim lawan siapa? Ketua Masjid Imam Syafi'i. Berarti Anda nang hendak dilamar tuh? Ya. Karena hubungan kekeluargaan. Ya, tetapi kalau kawan ukhuwah maka ini hubungan persaudaraan karena iman. Itu dia. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak baik mendendam. Seorang muslim bukan pendendam. Ya. Lihat bagaimana bahayanya orang-orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Lihat dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23. Fahal asaitum, lihat, perhatikan. Meskipun antum sudah berjenggot, para perempuan sudah bercadar, berjilbab lebar. Perhatikan ayat ini. Jangan sampai hati kita lebih keras dibandingkan orang-orang yang belum mengaji ilmu agama. Ya. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kalian, jika kalian berpaling, maka niscaya kalian akan merusak di bumi dan memutuskan hubungan kekerabatan. Ulaika alladzi la'anahumullah. Mereka dilaknat oleh Allah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Dan mereka dibutakan oleh Allah. Dan dibisukan oleh Allah di hari kiamat. Dilaknat, dibisukan, dibutakan. Ini ganjaran orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kanat li akhihi madlamatun falyatahallal minhu al-yawm. Barang siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia minta halal hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum tidak ada emas dan perak untuk membayar, untuk berdamai, enggak ada. Minta halal, Pak. Ya. Dan sebesar kita minta halal, sebesar itu pula pahala yang akan kita dapat. Dan siapa yang diminta halali, maka maafkan. Untuk apa mendendam? Mendendam kesumat. Ya. Banyak orang-orang seperti itu kadang-kadang. Ya, kai kada mau lagi bertamu lawan cucunya. Kenapa? Karena cucunya kada beri zakat. Ya, paman tidak mau lagi ketemu dengan keponakannya. Kenapa? Karena pernah bermasalah dengan dia dan semisal. Maka sekali lagi saya pesankan bahwa yang mengaji di sini, perbaiki hubungan dengan keluarga, berusaha. Bahkan subhanallah, saya dengar beberapa asatid yang terhormat, yang mulia, terutama yang senior-senior, beliau itu kadang-kadang mengumpulkan keluarganya. Ada yang punya hutang, misalkan si fulan punya hutang, kumpulkan keluarganya. Ah, kamu mau nolong berapa? Nolong berapa? Nolong berapa? Begitu yang namanya keluarga. Kadang-kadang prioritas terbalik. Yang diuntungkan dan dipentingkan terbalik. Sesama orang lain selain keluarga sangatlah sopan, sangatlah santun. Tetapi kepada keluarga, orang tua, anak, istri, paman, bibi, kakak, adik, sepupu, keponakan, maka tidak sesopan dan tidak sesantun itu. Ini keliru besar. Ya, keliru besar. Kadang-kadang kalau seandainya seseorang melakukan, misalkan di pusat perbelanjaan, tergepak sedikit, mohon maaf lah, kada sengaja. Pernahkah kita seperti itu kepada keluarga-keluarga kita? Bapak, ibu kita, adik, kakak kita, atau anak-anak kita. Ya, santun, sopan. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati. Ini akhlak penuntut ilmu. Akhlak penuntut ilmu di luar majelis ilmu. Harus baik hubungannya dengan keluarga. Karena itu tanda orang beriman. Dan juga tanda penghuni surga. Perhatikan itu baik-baik. La yadkhulul jannata qati'. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah selesai bab yang ke-29. Kandungan bab hikmah penciptaan bintang-bintang. Apa hikmahnya? Ada tiga. Yang pertama, hiasan. Yang kedua, alat pelempar setan. Yang ketiga, yaitu penunjuk arah. Yang kedua, bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat selain tersebut. Bantahan terhadap orang-orang yang berpendapat selain tersebut. Maksudnya, apabila bintang-bintang digunakan tidak pada sebagian, tidak pada tiga hal itu, pasti keliru. Dan bantahannya adalah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Dan semua takdir sudah dituliskan oleh Allah dalam kitab Allahul Mahfuz. Dan tidak ada yang mengetahui akal gaib kecuali Allah. Bukan bintang yang mengatur dan mencipta. Bukan bintang juga yang menjadi sebab. Bukan bintang juga yang membuat seseorang akhirnya bisa mengambil mana yang baik, mana yang buruk, mengaku dengan bintang, meyakini dengan bintang akan hal gaib. Ini tidak seperti itu. Yang ketiga, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah mempelajari letak-letak peredaran bulan. Peredaran bulan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahuyah memperbolehkannya. Imam Ibnu Uyainah mengharamkannya. Siapa lagi satu? Imam Qatadah memakruhkannya. Dan sudah saya jelaskan, arti makruh di kalangan ulama terdahulu maksudnya apa? Haram. Yang keempat, ancaman bagi yang mempercayai sesuatu sihir. Yang diantara jenisnya adalah ilmu nujum. Walaupun dia mengetahui akan kebatilannya. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, hadis terakhir tetap ada hubungannya dengan bab. Kenapa? Karena disebutkan termasuk orang yang diancam tidak masuk surga, orang yang mempercayai sihir. Dan itulah orang yang mempercayai tentang bintang. Ya, mempercayai bintang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin sebutkan sebuah faedah, apakah termasuk ilmu perbintangan yang dilarang yaitu mempelajari ataupun menyebutkan tentang keadaan perakiraan cuaca. Catat. Menyebutkan perakiraan cuaca bukanlah sesuatu yang menyimpang dari akidah. Karena perakiraan cuaca dibangun di atas pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang sudah diuji dan dibuktikan berkali-kali. Saya ulangi, perakiraan cuaca bukanlah termasuk apa tadi? Yang menyimpang dari akidah. Karena berdasarkan atau dibangun di atas pengetahuan-pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang sudah diuji berkali-kali. Dan dia bukan termasuk dari mengaku mengetahui akan hal gaib. Ya. Coba perhatikan sekarang saya. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan, "Wa laisa minal kahanati fi syai' man yukhbiru an umurin tudriqu bil hisab." Bukan termasuk dari mengetahui akan hal gaib sama sekali siapa yang memberitahukan tentang perkara yang bisa dihitung. Fa innal umur allati tudraku bil hisab laysat minal kahanati fi syai. Sesuatu yang dikenal dengan hitungan bukan sama sekali ramalan. Kama law akhbara an kusufi syams au khusufi al qamar. Seperti perhitungan tentang kapan terjadinya gerhana bulan atau gerhana matahari. Ini bukan ramalan sama sekali. Ya, karena kenapa? Karena bisa dihitung dengan kasat mata. Maka ini bukan ramalan sama sekali. Bukan termasuk dari hal gaib sama sekali. Demikian. Wallahu a'lam. Taib, kira-kira itu yang bisa disampaikan pada bab yang ke-29 ini. Dan alhamdulillah selesai kita mempelajari bab yang ke-29, ilmu perbintangan. Wallahu a'lam. Nah, jika ada yang ingin bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk materi hari ini, sungguh sangat bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kita sebagai masyarakat itu kan harus mengikuti ulil amri atau pemerintah. Kurang jelas suaranya Bu, mohon maaf. Terus, kita sebagai masyarakat kan Ustaz harus mengikuti ulil amri. Mengikuti apa? Ulil amri. Ulul amri, ya. Nah. Jika dari ulil amri tersebut salah dalam melakukan sesuatu atau dia menggunakan bintang sebagai cara dia memutuskan sesuatu hal, manakah yang harus diikuti oleh masyarakatnya, apakah ulul amrinya atau kita sesuai dengan apa yang kita percayai sesuai agama Islam. Kemudian bisa diberikan contoh Ibu, misalnya untuk penentuan bulan puasa tadi Ustaz, misalnya dia mengambilnya dari bintang seperti itu. Kemudian yang untuk silaturahim tadi, bagaimana jika kita sebenarnya tidak memutus tali silaturahim, cuma mungkin kalau kita sedang emosi, tidak ingin mengeluarkan atau marah-marah, kita memilih diam, tapi mungkin diamnya itu 1 atau 2 hari. Bagaimanakah menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pemerintah, maka sikap seorang muslim kepada pemerintah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sam'i wat-tha'ah. In ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi." Hendaknya kalian taat dan patuh. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak berkulit hitam dari Afrika. taat dan patuh. Tetapi ketaatan dan kepatuhan kepada pemerintah dibatasi, yaitu hanya dalam perihal yang ma'ruf, perihal-perihal yang baik sesuai dengan syariat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Tetapi bukan berarti tatkala kita tidak taat dalam perihal yang tidak ma'ruf, kemudian kita berhak untuk tidak taat dalam seluruh perkara kita. Tidak. Saya beri contoh. Seorang pemimpin memperbolehkan terjadinya riba di tengah kaum muslimin. Maka kita tidak boleh taat dalam hal itu, karena itu adalah sebuah maksiat. Dan ketidaktaatan kita hanya pada itu. Adapun perkara-perkara lain yang masih ma'ruf, masih ditaati. Bukan berarti sekali melakukan kesalahan maka tidak mau ditaati lagi setelah itu. Tidak. Tetap yang tidak ditaati hanya yang mungkar saja, yang maksiat saja. Yang ma'ruf tetap ditaati. Baik. Kemudian perkara selanjutnya yaitu memboikot keluarga. Karena mungkin kesal, maka tidak ngomong sehari, dua hari. Baik itu kepada suami, kepada anak-anak, atau yang semisalnya. Maka jawabannya adalah, wassulhu khair. Perdamaian lebih baik. Dan tidak diperlukan, jika tidak sangat penting, untuk memboikot sehari, dua hari. Ya. Apalagi kalau seandainya istri marah kepada suaminya, memboikot sehari, dua hari. Hari kedua sidin babini pulang. Maka tidak diperlukan. Karena hukum boikot itu adalah apabila yang memboikot bisa memberikan pengaruh efek jera kepada yang diboikot. Misalkan, orang terkenal di Masjid Imam Syafi'i ini. Seorang ustaz dihormati. Kemudian dia tidak mau salam kepada si fulan. Agar memberikan efek jera kepada si fulan. Karena si fulan telah melakukan kesalahan. Dalam perihal agama. Akhirnya si fulan sedih. Nah, ini berarti bermanfaat. Boikotnya. Sistem hajar. Hajarnya bermanfaat. Hajar itu artinya memboikot. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab ibn Malik. Ketika beliau dan dua sahabat beliau tidak ikut perang. Padahal diwajibkan. Maka Rasulullah SAW memboikot selama 40 hari. Seakan-akan dunia menyempit kepada beliau. Sedih. Sampai kata Ka'ab bin Malik, ketika aku salami, aku tidak tahu apakah Rasulullah SAW menjawab salamku atau tidak. Wah, itu kan sangat memberikan pengaruh berat. Yang tidak mau jawab salam Rasulullah. Kalau yang tidak mau jawab salam adalah contoh-contoh yang semisal dengan mereka, yang tidak bermanfaat boikotnya. Maka lebih baik as-sulhu khair, berdamai lebih baik, bicarakan, cari solusi. Ya. Kalau lagi kesal, maka jangan didiamkan, lebih baik kita berbicara bahwa saya tidak suka seperti ini, tidak seperti ini dan semisalnya. Demikian. Dan kalau terjadi pula boikot, kalau itu dalam urusan agama, maka batasannya, dunia, maka batasannya adalah 3 hari. Boikot, misalkan tidak mau ketemu, tidak mau salam, tidak mau ngomong. Kalau berjamaah, yang satu di ujung sana, yang satu di ujung sini. Ya, tapi lelek-lelekan. Nah, ini ya tidak boleh. Ternyata ketika masalah ditanya masalahnya apa, masalahnya adalah perkara duniawi, bukan perkara ukhrawi, yaitu masalahnya si fulan mengatai si fulan, si fulan mengatai si fulan dan semisalnya. Nah, ini perkara duniawi. Batasannya 3 hari 3 malam. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, menjauhi, tidak salam kepada saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Ya, kalau sudah 3 hari maka harus bersalaman, harus saling memaafkan. Kalau lebih dari 3 hari bermusuh-musuhan maka dia berdosa. Ini kalau dalam perkara dunia. Kalau dalam perkara agama maka tidak mengapa memboikot, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya selama 4 bulan, 40 hari, sebulan 10 hari, lebih daripada 4 hari atau lebih daripada 3 hari. Ya, ini tidak mengapa agar terjadi efek jera. Begitu juga yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada anaknya Bilal. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyebutkan hadis, janganlah kalian melarang istri-istri kalian pergi ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian. Bilal bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, demi Allah kami akan larang istri-istri kami. Bilal tersebut mengatakan seperti itu karena beliau merasa cemburu istrinya sering keluar rumah. Makanya beliau katakan seperti itu, aku akan larang istri-istriku agar tidak sering keluar rumah. Akibat itu Abdullah bin Umar marah kepada anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh dilarang, dia malah mengatakan dilarang. Maka beliau mengatakan, la ukallimuka, aku tidak akan membicaraimu. Pergi sana. Sampai mati tidak dibicarai oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan boikot dilihat maslahat dan madaratnya. Kalau yang memboikot orangnya tidak senilai, enggak, ayo jadi kamu kado pandir bilang aja, ya, maka pada enggak ngaruh, maka pada saat itu enggak manfaat. Kalau berpengaruh baru bermanfaat. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara membaca doa pembuka majlis yang benar? Man yahdihillah atau man yahdihillah. Begini, bahasa Arabnya man yahdihi. Ya, man, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau bapak ibu baca pakai bahasa membaca Al-Quran, tajwid menjadi may yahdi. Karena nun sukun bertemu dengan ya. Hukumnya apa dalam ilmu tajwid? Hah? Idgham bi gunna. May yahdihillah fala mudhillalah. Akan tetapi, kita sekarang bukan, atau saya lebih tepatnya, tidak baca Al-Quran. Saya membaca khotbah hajah. Dan khutbah hajah membacanya seperti orang Arab membaca, yang tidak memerlukan hukum tajwid padanya. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau membaca Al-Quran baru pakai idgham bi gunnah. Kalau ngomong pakai hukum tajwid susah. Contoh misalkan, anta, kamu, kan susah pakai nun sukun ketemu ta, apa hukumnya? Ikhfa, susah ya. Jadi bedakan antara pembicaraan biasa dengan membaca dengan tajwid. Apakah jika seorang wanita ingin berhaji atau umrah harus didampingi mahramnya? Jika iya, mengapa para TKW diperbolehkan tanpa mahramnya? Dan benarkah bahwa para TKW diperlakukan seperti budak? Maka jawabannya, apakah jika seorang wanita ingin berhaji atau umrah harus didampingi mahram? Jawabannya, iya, harus didampingi mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 72, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan manusia mempunyai kewajiban kepada Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. Mampu di sini mampu bekal. Yang kedua mampu sehat. Yang ketiga mampu, khusus untuk perempuan, mampu adanya mahram. Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Tidak boleh seorang perempuan berdua-duaan dengan laki-laki kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'atu illa wa ma'aha dhi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Seorang lelaki mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uktutubtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, aku terdaftar untuk ikut peperangan ini dan itu. Terdaftar sebagai pasukan. "Wa inna mar'ati kharajat hajah." Tapi istriku akan bepergian haji, bagaimana? Berarti tidak ada mahramnya. Padahal tadi Rasulullah mengatakan tidaklah boleh seorang perempuan bepergian tanpa mahramnya. Rasulullah SAW mengatakan, "In taliq fa hujja ma'amra'atik." Pergi engkau dan berhaji bersama istrimu. Maka wajib hukumnya. Jika iya, mengapa para TKW diperbolehkan tanpa mahramnya? Siapa yang membolehkan? Ya, mereka sendiri yang membolehkan terhadap dirinya sendiri. Ya. Tidak ada yang membolehkan. Kalau seandainya hukum di Arab Saudi, seorang perempuan tidak boleh berhaji yang resmi kecuali dengan mahram. Kalaupun TKW, maka di situ diperbolehkan dengan majikannya. Kenapa? Karena keluarganya sudah berwakil kepadanya. Itu pun penyimpangan. Dan pendapat yang benar, TKW tidak wajib untuk berhaji dan berumrah jika tidak mempunyai mahram. Karena mahram adalah syartul wujub, syarat kewajiban. Tetapi jika TKW tersebut berhaji, dia mengumpulkan rukun dan kewajiban-kewajiban haji, maka sah hajinya. Tapi dia kekurangan menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bepergian tanpa mahram. Benarkah bahwa para TKW diperlakukan seperti budak? Kalau pian tahu kenapa? Kalau pian kada tahu kenapa? Ya, pertanyaannya mohon maaf kurang ilmiah. Kalau boleh menceritakan pengalaman, maka bahwa manusia dimanapun berada, ada penyimpangan-penyimpangan. Bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada terjadi maksiat. Padahal ada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu para sahabat tersebut bertaubat. Maka begitu pula di negeri-negeri Arab Timur Tengah, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Abu Dhabi, Kuwait, dan semisalnya, terjadi ada yang menyimpang dari norma kebaikan, ada yang memang benar-benar kebaikan. Yang jelas bahwa benarkah bahwa para TKW diperlakukan seperti budak? Maka jawabannya tidak semua benar, tidak semua salah. Di kadang ada yang seperti itu, kadang ada yang tidak seperti itu. Dan kebanyakan mereka tidak seperti itu. Buktinya kasusnya sedikit lebih banyak daripada yang sukses. Kasusnya sedikit lebih sedikit daripada yang sukses. Cuma yang sukses tidak pernah diberitakan. Bolehkah kita mendatangi ahli nujum? Maksud kita untuk mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu salah. Boleh. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar boleh. Rasulullah SAW bersabda kepada tukang sihir di zaman beliau, "Ikhsa aduwallah falan ya'duwa qadra." Rugi engkau wahai musuh Allah. Beliau katakan ini kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad tukang sihir di zaman beliau. Sesungguhnya kedudukanmu tidak akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Wafiik barak. Mengenai kezaliman tadi, apakah kebohongan kita terhadap seseorang itu termasuk kezaliman gitu Ustaz? Apakah kebohongan termasuk kezaliman? Terima kasih, jazakallahu khair. Ya. Kezaliman secara bahasa mengatakan ataupun melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berarti berkata dusta itu termasuk kezaliman, karena an yaqula khilafal waqi', mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadiannya, itu kezaliman. Ya, kezaliman. Salah satu makna-makna kezaliman. Meskipun kezaliman lebih cenderung kepada perbuatan menzalimi, menyakiti seseorang, baik perasaan, baik anggota tubuh, baik harta, anak, keluarga, menzalimi lebih condong kepada menyakiti, ya, yang dimaksud di sini. Tetapi secara umum menzalimi adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.